suka melihat diriku, bagimu tak sempurna lahir dan batinku. Namun tetap ku tempuh karena perjodohanku denganmu. Begitu hina kau memandangku, begitu rendahnya menilai sesukamu. Ku tak berharga, namun ku kan tetap tegar demi ikatan cinta kita. Bertahun sudah lamanya hingga berbuah cinta. Cinta.